Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi alladhi hadana lihada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alladhi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. وقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَ. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Hari raya Idul Fitri yang disyariatkan di dalam agama kita adalah salah satu bentuk ekspresi syukur seorang mukmin kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa bedanya syukur yang kita lakukan dengan bertakbir, yang kita lakukan dengan bertahlil, yang kita lakukan dengan cara datang ke tempat-tempat tanah lapang untuk melaksanakan sholat Id secara berjamaah, dengan syukur yang kita ekspresikan dengan bersedekah, yang syukur yang kita ekspresikan dengan cara mengucapkan alhamdulillah, syukur yang kita ekspresikan di hari Yaumul Id, pada hari Idul Fitri, secara khusus adalah syukur terhadap nikmat syariat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita sebagai hamba-hambanya. Berbeda dengan syukur di dalam bentuk-bentuk yang lain yang secara normal kita lakukan sehari-hari, itu adalah syukur terhadap nikmat-nikmat yang banyak yang Allah berikan secara umum. Bisa nikmat usia, bisa nikmat harta, bisa nikmat keluarga, bisa nikmat pekerjaan, bisa nikmat pendidikan, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi khusus syukur pada Yaumul Id, pada hari Idul Fitri, itu adalah bentuk syukur kita kepada Allah atas nikmat hidayah, agama Islam dan syariat yang Allah turunkan untuk kita. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala sendiri yang memerintahkan kita untuk mengatakan kalimat-kalimat syukur di hari Idul Fitri setelah kita menjalankan ibadah puasa selama satu bulan, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Setelah kalian menyempurnakan bilangan bulan, yaitu bulan suci Ramadan, maka tugas kalian berikutnya adalah bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat hidayah iman, atas nikmat hidayah Islam, atas nikmat hidayah syariat yang Allah berikan kepada kalian. Dan bentuk syukurnya adalah bertakbir kepada Allah, walitukabbirullaha ala ma hadakum. Maka jamaah sholat Id yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita kaum muslimin di Indonesia dan di seluruh dunia pada hari ini merayakan Yaumul Id atau kita kenal dengan istilah Idul Fitri, dengan cara kita membawa keluarga kita ke tanah-tanah lapang. Bahkan sengaja Rasulullah SAW mensyariatkan sholat Id secara khusus dilakukan justru di luar masjid. Walaupun boleh saja kita lakukan di dalam masjid dan itu tidak melanggar syariat, kan, tetapi lebih baik dilakukan di luar masjid. Salah satu tujuannya adalah supaya semua orang bisa hadir, termasuk perempuan-perempuan yang sedang Allah uji dengan haid, yang dia tidak bisa masuk ke masjid tetapi dia tetap bisa hadir dalam majelis sholat Idul Fitri untuk bisa menikmati syukur kolosal yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia tidak bisa melaksanakan sholat Id secara berjamaah, tetapi dia tetap bisa hadir dan duduk di antara para jamaah dan mendengar bacaan imam yang membaca surat-surat tentang kebesaran Allah, tentang nikmat-nikmat Allah, kemudian mendengar nasihat-nasihat dalam khutbah Id. Ini adalah semuanya bentuk dari syukur hamba kepada Allah atas nikmat hidayah syariat. Sehingga jamaah sekalian, jika kita membuka kembali lembaran sejarah tentang asal usul sholat Id pertama kali yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa sholat Id pertama kali dilakukan oleh Nabi Muhammad itu adalah sholat Id pada tahun 2 Hijriah. Dan itu bertepatan dengan beberapa hari saja, sekitar 13 hari setelah terjadinya Perang Badar. Dan Perang Badar sendiri adalah perang yang pertama dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan puasa pada tahun 2 Hijriah itu adalah puasa yang pertama sekali disyariatkan kepada kaum muslimin yang diawali oleh Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi bisa dibilang pada tahun 2 Hijriah Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak sekali hadiah syariat kepada kaum muslimin. Pertama, Allah menghadiahkan untuk mereka syariat jihad. Ini diberikan oleh Allah di awal tahun kedua Hijriah. Setelah kaum muslimin diberikan perintah untuk berhijrah dari Makkah ke Madinah, maka di tahun kedua Hijriah Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kepada mereka untuk berjihad dalam makna peperangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat ke-39, dan diizinkan berperang kepada orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka telah dizalimi dan sungguh Allah Maha Kuasa untuk menolong mereka semuanya. Ini adalah ayat pertama tentang perintah untuk berjihad di dalam Al-Qur'an. Allah turunkan pada tahun kedua Hijriah. Tetapi waktu itu kaum muslimin belum diperintahkan untuk melakukan peperangan, baru ada perintah bahwa jihad itu dibolehkan. Bahwa peperangan itu jika mereka diserang, jika mereka dizalimi, maka itu dibolehkan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala belum secara jelas menyuruh kaum muslimin untuk berangkat berjihad atau berperang. Sehingga selang sekitar 3 bulan kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan perintah untuk melakukan suatu perang yang pertama di dalam sejarah Islam, yaitu Perang Badar. Diawali dengan rencana untuk mencegat karavan dagangnya Abu Sufyan yang baru datang dari perdagangannya di Syam. Kenapa kaum muslimin mencegat karavan dagang Abu Sufyan? Karena di dalam karavan dagang Abu Sufyan terdapat banyak sekali harta-harta yang dirampas oleh orang-orang Quraisy secara zalim dari kaum muslimin ketika mereka meninggalkan Mekah untuk berhijrah. Sehingga bisa dikatakan skenario awal dari Perang Badar itu adalah Allah Subhanahu wa taala meminta kaum muslimin untuk mengambil kembali harta mereka yang dirampas oleh Abu Sufyan. Lalu setelah mereka bersiap-siap untuk mencegat karavan dagang Abu Sufyan, tiba-tiba perintah Allah berubah. Allah mengganti perintahnya. Dari yang awalnya skenario awal adalah mencegat karavan dagang, kemudian Allah katakan sekarang skenario kedua adalah hadapilah pasukan Abu Jahal. Ini adalah ujian pertama yang dialami oleh kaum muslimin dalam peperangan mereka. Yang tadinya mereka merasa percaya diri, merasa bahwa peperangan kali ini akan mudah karena yang mereka hadapi itu hanyalah karavan dagang. Tiba-tiba Allah mengganti skenario itu dengan menghadapi satu pasukan yang 3 kali lipat lebih banyak jumlahnya daripada kaum muslimin, yang dipimpin langsung oleh jenderal militer mereka yang terkenal, yaitu Abu Jahal, yang di dalamnya banyak kesatria-kesatria Mekah, salah satunya adalah anaknya Abu Jahal, yaitu Ikrimah bin Abi Jahal, yang terkenal keberaniannya, sehingga kaum muslimin sedikit ragu pada waktu itu. Lalu Allah turunkan surat tentang perang Badar, yang kalau kita membaca di dalam Al-Quran, secara utuh Allah sebutkan di dalam suratul Anfal, surat Al-Anfal. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala meyakinkan kaum muslimin bahwa Allah tidak akan meninggalkan mereka, bahwa Allah akan menolong mereka, Allah menurunkan 1000 malaikat untuk membantu mereka berbondong-bondong turun dari langit. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala meneguhkan hati kaum muslimin, terjadilah perang Badar pada tanggal 17 Ramadan. Dan sebelum itu Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan kepada kaum muslimin, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Beruntun syariat Allah wujudkan kepada kaum muslimin di tahun 2 Hijriah. Pertama adalah syariat untuk jihad, kemudian syariat untuk puasa, kemudian syariat untuk melakukan perang Badar. Dan setelah pulang dari kemenangan perang Badar, kaum muslimin disyariatkan untuk melakukan itikaf pertama dalam sejarah Islam. Baru saja 3 hari pulang dari perang Badar dan kaum muslimin mendapatkan kemenangan yang besar. Walaupun ada 13 orang di antara mujahid-mujahid Islam yang gugur syahid dalam perang tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan mereka untuk beritikaf di Masjid Nabawi. Sehingga mulailah Nabi dan para sahabat beritikaf selama 10 hari terakhir di tahun 2 Hijriah tersebut. Setelah selesai masa itikaf, Allah turunkan lagi syariat berikutnya, yaitu syariat zakat yang kemudian kita kenal dengan istilah zakat fitrah. Berbeda dengan syariat zakat yang diturunkan di waktu yang lain, yang kita kenal dengan istilah zakat mal. Khusus syariat zakat yang Allah turunkan pada bulan Ramadan tahun 2 Hijriah adalah zakat fitrah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 103, Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Ambillah zakat dari harta mereka untuk membersihkan mereka, mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu ketentraman jiwa bagi orang-orang yang beriman, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Istilah yang Allah gunakan, zakat untuk membersihkan dan mensucikan, itulah yang kemudian kita jadikan sebagai sebuah istilah zakat khusus di bulan Ramadan, zakat fitrah atau zakat kesucian. Ini adalah syariat yang lain yang turun di dalam bulan Ramadan di tahun kedua Hijriah. Setelah selesai syariat zakat fitrah, maka kemudian Allah subhanahu wa ta'ala turunkan lagi syariat untuk melaksanakan sholat Id untuk yang pertama kali dalam sejarah Islam. Dengan cara banyak-banyak bertakbir, dengan cara bersedekah sebelum sholat Id, dengan cara makan dulu sedikit sebelum sholat Id, dengan cara menyuruh laki-laki dan perempuan, anak kecil dan orang dewasa, bahkan yang sedang berhalangan dengan haid, untuk menghadiri majlis sholat Id berjamaah. Sehingga ini menjadi sebuah kebahagiaan kolosal, kebahagiaan bersama di antara hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah sejarah awalnya terjadi sholat Id jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa sholat Id Allah syariatkan sebagai bentuk syukur seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat hidayah syariat, atas nikmat Islam. Sehingga siapapun yang berbahagia hari ini dengan Idul Fitri, maka kita belajar untuk berbahagia juga dengan semua syariat Allah subhanahu wa ta'ala, yang halal maupun yang haram. Banyak orang yang berbahagia dengan syariat-syariat yang halal, tapi sedikit berat hati ketika Allah menyebutkan hal-hal yang haram dalam hidupnya. Seorang mukmin ketika dia merayakan dan berbahagia dengan Idul Fitri, seharusnya dia belajar dengan program syariat Idul Fitri itu adalah sebuah semangat menghargai nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, semangat mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam persepsi orang yang beriman, syariat itu bukan beban. Dalam perasaan orang yang beriman, syariat itu bukanlah tugas, Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat tentang puasa, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah ingin memudahkan kalian dan Allah tidak ingin menyusahkan kalian. Supaya apa? Supaya kita berpikir, jamaah sekalian, bahwa syariat Allah bukanlah kesusahan bagi kita. Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Taha, tidaklah kami turunkan kepadamu Al-Quran untuk menyusahkan kamu, wahai Muhammad. Al-Quran bukanlah beban, syariat bukanlah kesusahan. Bahkan Allah menyebutkan di dalam surat Al-Ma'idah, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Allah menyebut syariat Islam, Allah menyebut agama Islam dengan istilah ni'mati, nikmat dari aku untuk kalian, wahai hamba-hambaku. Sehingga siapapun yang merayakan Idul Fitri, maka kita belajar untuk menikmati, mensyukuri dan menghargai syariat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat-ayatnya yang sangat banyak di Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu, Allah memanggil kita, jamaah sekalian. Ketika Allah memanggil kita, biasanya setelah itu ada kalimat perintah atau larangan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Orang yang beriman yang faham bahwa syariat itu adalah nikmat, ketika mendengar panggilan dari Allah mereka akan menjawab labbaika ya rabbi wa sa'daik. Aku penuhi panggilanmu ya Allah dengan penuh rasa bahagia. Semua kebaikan ada di sisimu ya Allah. Kemudian Allah berfirman, kutiba alaikumussiyam, berpuasalah wahai orang yang beriman. Maka mereka menjawab, sami'na wa ato'na. Lalu Allah panggil lagi mereka di ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu. Mereka menjawab, labbaika ya rabbi wa sa'daik. Aku penuhi panggilanmu ya Allah dengan penuh sukacita. Allah berfirman, la yaskhar qaumun min qaum. Janganlah satu kelompok di antara kalian mencela kelompok yang lain di antara saudara-saudara kalian. Janganlah sekelompok perempuan mencela perempuan yang lain, karena bisa jadi yang dicela lebih baik daripada yang mencela. Allah panggil lagi, ya ayyuhalladzina amanu, labbaika ya rabbi wa sa'dai. Aku penuhi panggilanmu ya Allah dengan penuh sukacita. Allah berfirman, ijtanibu katsiran minadh-dhon, jauhilah sebagian besar dari prasangka. Maka kita sebagai orang yang beriman, yang meyakini bahwa syariat itu adalah nikmat, seketika kita katakan, sami'na wa ato'na, kami mendengar perintah itu, maka kami pun taat ya Allah. Ini adalah ayat-ayat perintah. Begitu juga ayat-ayat larangan. Ketika Allah memanggil kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulur riba, janganlah sekali-kali kalian makan riba. Sami'na wa ato'na. Apapun perintah Allah, apapun larangan Allah, orang yang beriman akan menganggapnya sebagai sebuah anugerah, nikmat. Dan dia akan merespon panggilan Allah, perintah Allah, larangan Allah itu dengan sukacita sambil mengatakan sami'na wa ato'na. Inilah bedanya orang yang beriman dengan orang yang belum tulus imannya, jamaah sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kalau kita membaca kisah-kisah para sahabat dahulu, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat ini kepada mereka, syariat adalah sebuah konsep yang sudah utuh. Sebelum dia utuh, maka itu disebut dengan istilah tasyri'. Tasyri' adalah proses ketika Allah menurunkan syariat satu persatu. Tasyri' tentang masalah khamr, tasyri' tentang masalah riba. Ketika mereka ditasyri' oleh Allah Subhanahu wa taala, diturunkan perintah dan larangan satu persatu dalam kehidupan mereka selama 23 tahun, jamaah sekalian. Selama 23 tahun para sahabat menerima syariat satu persatu turun dari langit. Bagaimana respon mereka terhadap syariat ini? Salah satunya adalah syariat hijab. Ketika di Madinah turun ayat tentang hijab, salah satu ayat tentang hijab itu ada di surat Al-Mu'minun, surat An-Nur dan surat Al-Ahzab. Ketika turun ayat hijab, Rasulullah SAW membacakan ayat ini kepada para sahabat. Lalu para sahabat mendengar dengan sukacita, senang dengan perintah Allah. Kata Allah, wahai Nabi, katakan kepada orang-orang yang beriman, kepada keluargamu, hendaklah mereka menjulurkan jilbab mereka atau hijab mereka, supaya itu menutup aurat mereka, dan supaya dibedakan mana orang-orang yang beriman dan mana yang tidak beriman. Dan itu membuat mereka lebih dikenal daripada orang-orang yang tidak beriman. Lalu para sahabat ketika mendengar perintah ayat tentang hijab, mereka bertakbir, Allahu Akbar, sudah turun satu syariat yang baik. Lalu mereka langsung pulang ke rumah mereka masing-masing. Mereka bertakbir sepanjang jalan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai di rumah istri-istri mereka, anak-anak mereka yang perempuan bertanya, wahai ayah, ada apa, kenapa ayah bertakbir? Khairan, khairan, khairan. Ini berita gembira, ini berita gembira. Wahai istriku, wahai anak-anakku, kata suami mereka. Apa berita gembiranya? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, katakan kepada perempuan-perempuan yang beriman, hendaklah mereka melebarkan jilbab mereka untuk menutupi aurat-aurat mereka, yang itu lebih baik bagi mereka dan lebih mudah untuk dikenal. Maka perempuan-perempuan yang beriman yang mendengar nasihat ini, mendengar ayat ini dibacakan, segera mereka bertakbir sembari mencari selai kain, mencari apapun sesuatu yang bisa untuk menutup kepala mereka. Beginilah kebahagiaan orang-orang yang beriman ketika mereka mendapatkan tasyrik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menyebut mereka ulaika humus shodiqun. Mereka itulah orang yang beriman yang sebenarnya. Siapa orang yang beriman yang sebenarnya? Orang yang bahagia dengan syariat Allah, bukan terbeban. Siapa yang takut dengan syariat Allah? Fi qulubihim marad. Di dalam hatinya ada penyakit. Siapa yang takut kepada syariat Allah? Summun bukmun umyun. Itu ada sesuatu yang bahaya baginya. Siapa yang takut terhadap syariat Allah? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum azabun azim wal iyadu billah. Tidak mungkin orang yang beriman takut kepada syariat Allah. Kenapa? Karena orang yang beriman yakin tidaklah Allah memerintahkan sesuatu kecuali itu baik untuknya. Tidaklah Allah melarang sesuatu kecuali itu buruk untuknya. Sehingga semua perintah dan larangan Allah adalah nikmat baginya. Inilah ciri orang yang beriman yang sebenarnya. Gak mungkin iman hanya dikatakan dengan lisan. Bukankah ada orang yang mengatakan, wa minan nas may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Di antara manusia ada yang mengatakan dengan lisannya, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Apa komentar Allah terhadap statement mereka, teman-teman? Allah berfirman, wa ma hum bimumin. Mereka bukan orang yang beriman. Padahal dengan lisan mereka katakan amanna billahi wa bil yaumil akhir. Kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Tapi Allah mengkomentari kata-kata mereka itu dengan kalimat wa ma hum bimumin. Mereka tidak beriman. Kenapa? Fi qulubihim marad. Di hati mereka ada penyakit. Penyakit apa? Penyakit kurhun, benci kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Di hati mereka ada rasa enggan terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Di hati mereka ada rasa ghillan kepada orang-orang yang beriman. Dengki kepada orang-orang yang beriman. Maka kata Allah, "Wa ma hum bil mu'minin." Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kemudian cerita yang lain tentang bagaimana bahagianya para sahabat ketika Allah turunkan syariat-syariat kepada mereka. Cerita ini adalah tentang syariat tayamum yang disebutkan di dalam surat An-Nur. Kemudian disambung kepada surat Al-Maidah. Kisahnya terjadi diawali karena Aisyah dalam sebuah perjalanan bersama Rasulullah SAW, Aisyah kehilangan kalung yang diberikan sebagai hadiah pernikahannya oleh ibunya. Dalam sebuah perjalanan, Rasulullah berhenti di sebuah rest area. Kemudian ketika berhenti, Aisyah turun dari kendaraannya untuk ke toilet, kalau bahasa kita sekarang. Kemudian ketika Aisyah kembali dari hajatnya, Aisyah meraba lehernya dan ternyata kalungnya terjatuh. Akhirnya Aisyah datang kepada Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, kalung saya terjatuh. Saya sudah cari-cari tapi tidak ketemu. Sementara kalung itu punya kenangan, itu kalung pernikahan kita ya Rasul. Akhirnya Nabi mengatakan, wahai sahabat, kita akan bermalam di sini. supaya kita bisa sama-sama mencari kalungnya Aisyah. Akhirnya sahabat semuanya gotong royong mencari kalungnya Aisyah. Setelah menemukan kalung itu, hari sudah malam dan terpaksa mereka bermalam di sebuah rest area yang airnya sedikit. Ketika waktu subuh muncul, para sahabat banyak yang tidak kebagian air untuk berwudu. Sebagian besar para sahabat yang jumlahnya ribuan tidak mendapatkan air untuk berwudu, sedangkan mereka belum tahu tata cara tayamum waktu itu. Mulailah terjadi desas-desus di antara para sahabat. Mulai banyak yang menyalahkan Aisyah. Mulai muncul kalimat-kalimat, ini gara-gara Aisyah kita tidak bisa sholat. Ini gara-gara Aisyah kita tidak bisa beribadah. Ini gara-gara Aisyah, ini gara-gara Aisyah. Semuanya menyalahkan Aisyah. Sehingga Abu Bakar merasa malu dengan apa yang terjadi. Abu Bakar kemudian menegur Aisyah. Aisyah juga merasa bersalah. Kemudian Allah turunkan ayat di dalam surat Al-Ma'idah. Kalau kalian tidak menemukan air, maka bertayamumlah dengan debu-debu yang bersih. Sampai Allah mengajarkan para sahabat tata cara tayamum, tutorialnya secara jelas. Lalu setelah turun ayat ini, para sahabat serentak semuanya bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Telah turun syariat yang baru, yaitu syariat keringanan kalau kita tidak mendapatkan air, yaitu dengan cara bertayamum. Semua ini berkah dari Aisyah. Semua ini kebaikan dari Aisyah. Yang tadinya mereka mencela dan menyalahkan Aisyah, sekarang mereka memuji dan menganggap Aisyah sebagai pembawa berkah. Ini adalah ekspresi lain di antara ekspresi-ekspresi para sahabat terhadap syariat-syariat Allah. Begitu juga ketika turun syariat tentang masalah-masalah yang berat kepada mereka. Salah satunya masalah yang paling berat adalah syariat jihad. Jihad dengan pemahaman yang paling tinggi, karena jihad ini luas. Dan di Indonesia banyak orang yang mencoba untuk menyelewengkan makna jihad. Kita coba memahaminya secara utuh dan tidak mencoba untuk berlebih-lebihan dalam hal itu. Karena ketika kita berlebihan dalam makna jihad, terjadilah seperti apa yang kita alami di Surabaya beberapa waktu yang lalu. Tetapi kalau kita kurang dari pemaknaan jihad, maka terjadilah generasi-generasi yang penakut, yang tidak bergerak ketika saudaranya dizalimi di Palestina dan Suriah. Pemahaman jihad yang sebenarnya, mencari nafkah yang halal, pahalanya seperti jihad, tapi itu bukan berjihad. Banyak orang yang mengatakan itu bukan jihad, pahalanya seperti berjihad. Beda antara jihad dengan pahala jihad. Kemudian seorang ibu melahirkan anaknya, pahalanya seperti berjihad. Orang yang menahan amarahnya, pahalanya seperti berjihad. Tapi jihad yang tertinggi adalah ketika seorang muslim membela dirinya, kehormatannya, nyawanya, hartanya dari orang-orang yang ingin menzoliminya. Termasuk ketika ada adegan seseorang yang membela dirinya dari seorang begal, itu jihad dengan makna yang paling tinggi. Karena jihad yang makna paling tinggi adalah membela diri dengan kekuatan fisik. Termasuk peperangan dalam makna-makna yang lebih luas. Maka ketika turun ayat tentang jihad, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Infiru khifafan wa thiqalan." Berlarilah kalian di jalan Allah untuk berjihad dalam keadaan ringan ataupun dalam keadaan berat. Berbondong-bondong para sahabat keluar dari rumah mereka. Bukan hanya yang kuat seperti Umar bin Khattab, bukan hanya yang muda seperti Ali bin Abi Thalib, bahkan yang sudah tua renta, yang berjalannya saja bongkok, mereka keluar dari rumah mereka untuk memenuhi panggilan Allah. Labbaik ya Rabbi wa sa'daik, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bahagia dengan perintah ini. Padahal mereka tidak diperintahkan untuk mendapatkan sebuah hadiah yang besar. Mereka tidak diperintahkan untuk mengambil sembako. Mereka tidak diperintahkan untuk mendapatkan kupon. Mereka tidak diperintahkan untuk mendapatkan uang atau materi dunia. Mereka diperintahkan untuk mati. Tapi mereka keluar dari rumah mereka berbondong-bondong dengan semangat memenuhi panggilan Allah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhallazina amanu, istajibu lillahi wal rasul idza da'akum lima yuhyikum." Wahai orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah jika Allah memanggil kalian kepada hal yang membuat kalian menjadi hidup. Apa makna dari ayat ini? Panggilan jihad secara spesifik. Kenapa Allah menyebut jihad justru untuk menghidupkan? Karena yang dimaksud dengan kehidupan di sini adalah kehidupan akhirat. Maka berbondong-bondong para sahabat keluar. Ada adegan yang lucu dalam respon mereka. Ketika Nabi keluar dari kota Madinah, begitu Nabi sampai di depan kota Madinah, Nabi dicegat oleh sekelompok anak Hayazir. Hayazir itu komunitas anak-anak Madinah. Jadi di zaman Nabi juga sudah banyak komunitas. Salah satunya namanya komunitas Hayazir. Komunitas anak-anak kecil Madinah yang umurnya di bawah 10 tahun, anak-anak SD, mereka semuanya mencegat mencegat Nabi, satu komunitas mencegat Nabi di gerbang kota Madinah sambil menangis dan membawa senjata apapun yang mereka bisa pegang. Ada yang bawa pisau dapur, ada yang bawa palu, ada yang bawa kayu. Mereka berdiri di depan kota Madinah menangis, "Ya Rasulullah, memangnya orang tua saja yang mau masuk surga? Kami juga ingin ya Rasulullah. Kami juga ingin masuk surga ya Rasulullah, bukan hanya orang tua saja yang ingin masuk surga." "Apa maksud kalian?" kata Rasul. "Kami juga ingin menyambut panggilan Allah untuk berjihad." Nabi tersenyum. Nabi turun dari untanya. Nabi membelai kepala mereka. Nabi mengatakan, "Jihad kalian adalah talabul ilmi, mencari ilmu." "Ya Rasulullah, kami mampu untuk melakukan dua-duanya." "Kalian belum cukup umur." "Walaupun kami belum cukup umur, tapi kami bisa mengalahkan orang dewasa. Kalau begitu kami tantang orang dewasa untuk bertarung ya Rasul." Terjadilah duel waktu itu. Sebelum Nabi berangkat berjihad, anak kecil beberapa yang badannya agak tinggi kemudian menantang orang dewasa untuk bertarung. Siapa yang bisa mengalahkan orang dewasa maka dia dibawa. Ternyata tidak satu pun dari mereka bisa mengalahkan orang dewasa dan mereka ditinggal oleh Rasulullah. Ketika Rasulullah melanjutkan perjalanannya, mereka kemudian minggir ke sisi jalan. Mereka menangis melihat setiap langkah muda Rasulullah dan para sahabat. Anak kecil SD menangis karena tidak dibawa untuk berjihad bersama Rasulullah. Lalu mereka pulang ke rumah mereka masing-masing. Mereka melapor kepada ibunya, "Ummi, Ummi, ada apa wahai anakku? Aku tidak bisa memenuhi panggilan Allah wahai anakku." Lalu apa yang dikatakan Rasulullah? "Jihad kami adalah mencari ilmu." Maka ibu mereka menyenangkan mereka, menghibur mereka sampai mereka menjadi tenang. Ini adalah respon orang yang beriman. Sehingga Allah mengatakan, "Ulaika humus shodiqun." Itulah orang yang benar imannya. Bagaimana dengan kita jemaah sekalian? Kita tidak diperintahkan jihad seperti di Palestina. Karena negara kita alhamdulillah Allah berikan nikmat aman. Karena nikmat itu, maka jihad bagi kita bukan menjadi fardu ain, hanya fardu kifayah. Tetapi kalau tidak ada satupun dari keputusan pemerintah di Indonesia mengirim tentara yang resmi, militer kita, angkatan bersenjata kita untuk membantu orang-orang yang terzalimi di Palestina, di Suriah, di Irak, di Yaman, di Rohingya, dosa itu ditanggung oleh satu bangsa kita semuanya. Ini fardu kifayah. Mudah-mudahan suatu saat Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada pemimpin-pemimpin kita. Bukan bangsa kita yang harus kerja di sana, tapi angkatan bersenjata kita yang resmi dan sudah terlatih dengan baik. Dan ini resmi peraturan dari pemerintah harusnya. Kenapa fardu kifayah? Karena negara kita belum menjadi negara yang dijajah seperti di zaman Jepang dan Belanda. Ketika negara kita dijajah, dizalimi, maka jihad menjadi fardu ain sama dengan sholat. Siapa yang tidak keluar dari rumahnya untuk berjihad, maka Allah SWT menyebut mereka munafikun, orang-orang munafik. Innal munafiqina fi dharbil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu berada di dasarnya neraka. Auzubillahi min dzalik. Alhamdulillah kita diberikan nikmat negeri yang aman sehingga tidak diberikan kewajiban berjihad secara fardu ain. Tapi kalau kita pun tidak mendapatkan syariat jihad, Allah tetap memberikan kepada kita syariat-syariat yang lain yang jauh lebih ringan daripada syariat jihad. Kalau sahabat-sahabat Nabi saja memenuhi panggilan jihad Allah Subhanahu wa taala dengan air mata mereka, dengan semangat mereka yang bongkok dan yang tidak bisa berdiri tegak juga keluar dari rumahnya, maka apakah kita punya semangat yang sama untuk menyambut panggilan-panggilan Allah terhadap syariat-syariat yang lain? Hayya 'alas shalah. Tidak seberat jihad, hanya beberapa langkah kaki menuju ke masjid. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang yang beriman, Allah memanggil kita untuk sholat, Allah memanggil kita untuk umrah, Allah memanggil kita untuk haji, Allah memanggil kita untuk sedekah dan zakat, Allah memanggil kita untuk berdakwah. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf, wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, ulaika humul muflihun. Allah panggil kita untuk berdakwah. Ustaz, saya tidak bisa berdakwah karena saya bukan penceramah. Dakwah bukan hanya orasi, dakwah bukan hanya ceramah. Dakwah adalah program untuk memperbaiki masyarakat dari berbagai macam masalahnya. Dan itulah yang kita lakukan di Masjid Al-Arab. semuanya. Keberkenanan dari para tetangga-tetangga di Masjid Al-Latif kita ada pemuda hijrah. Dakwah kita kemudian menjadi sebuah tren di seluruh Indonesia. Dan kita mencoba untuk memperbaiki dari segmen anak muda. Inilah dakwah. Dan untuk dakwah seperti ini yang dibutuhkan bukan hanya seorang orator atau penceramah. Dibutuhkan seorang kameramen, dibutuhkan seorang programmer, dibutuhkan seorang editor, dibutuhkan semua potensi-potensi baik yang kita miliki. Bahkan kemarin kita mengadakan ngabuburit di Gasibu. Seorang DJ pun bisa berdakwah. Dengan potensi DJ-nya, dia mengiringi kita untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya dan lagu Indonesia Pusaka. Dan dengan DJ-nya, berarti dia sudah berdakwah memberikan semangat nasionalisme kepada anak muda. Seorang vokalis underground berdakwah dengan menjadi vokal lagu-lagu nasional. Apapun potensi kita bisa digunakan untuk berdakwah. Ini perintah Allah, ini panggilan Allah. Seperti apa kita meresponnya ya mas kalian? Apakah seperti para sahabat-sahabat kecil yang menangis karena tidak bisa ikut berjihad? Apakah kita menangis karena tidak bisa pergi ke masjid gara-gara kita sedang macet? Apakah kita menangis karena kita tidak bisa melaksanakan sholat berjamaah gara-gara kita sakit? Apakah kita menangis karena tidak bisa melakukan itikaf gara-gara kita sedang di perjalanan? Jika kita mengalami pengalaman spiritual karena kita sangat senang dengan syariat Allah, maka kita mudah-mudahan termasuk di antara orang-orang yang Allah katakan ulaika humul mu'minun haqqan. Mereka itulah mukmin yang sejati. Mudah-mudahan semangat dari Idul Fitri ini benar-benar bisa melatih kita dan mengajarkan kita tentang satu hikmah tadi. Apa hikmah dari Idul Fitri? Idul Fitri adalah syukur terhadap nikmat syariat. Kalau kita bahagia dengan Idul Fitri, maka mudah-mudahan kita benar-benar bisa bahagia dengan semua syariat Allah. Dari mulai Al-Fatihahnya sampai dengan Al-Nasnya. Dari mulai hadis-hadis innamal a'malu binniyatnya sampai hadis-hadis tentang akhir zaman. Semuanya adalah nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma habbib ilayna al iman wa zayyinhu fi qulubina wa karri ilayna al-kufr wal-fusuq wal-isyan waj'alna min al-rashidin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada waj'al lana min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa min kulli usri yusra. Ya Allah, jadikanlah kami cinta kepada keimanan dan jadikanlah rasa cinta itu indah di dalam hati kami. Jadikanlah kami benci kepada kekufuran, kepada kedurhakaan, dan golongkanlah kami ya Allah termasuk orang-orang yang peroleh nikmat dan hidayah dari-Mu. Ya Allah, anugerahkanlah untuk kami hati yang pandai bersyukur, hati yang beriman, hati yang khusyuk, hati yang takut dan tunduk kepada-Mu ya Allah. Anugerahkanlah untuk kami hati seperti hatinya Rasulullah dan para sahabat yang bahagia dengan syariat-Mu ya Allah, yang bahagia ketika mendengar suara panggilan azan ya Allah, yang bahagia ketika ayat-ayat-Mu dibacakan ya Allah, yang bahagia ketika agama-Mu diterapkan ya Allah, yang bahagia dengan nasihat-nasihat dari hadis-hadis Nabi-Mu ya Allah, bahagia dengan setiap perintah dan larangan-Mu ya Allah. Berikanlah kami hati orang-orang yang beriman ya Allah. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansuril muslimin fi Palestin. Allahumma ansuril muslimin fi Suriya. Allahumma ansuril muslimin fi Iraq. Allahumma ansuril muslimin fi Yemen. Allahumma ansuril muslimin fi Rohingya. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami di Palestina. Berikanlah mereka aid seperti aid yang Kau berikan kepada kami. Di sana banyak anak-anak yatim yang merayakan Idul Fitri sebatang kara seorang diri. Mereka tidak mendapatkan makanan senikmat makanan di rumah-rumah kami. Mereka bahkan tidak bisa melaksanakan sholat Idul Fitri dengan aman. Mereka melakukan sholat itu di bawah rongrongan senjata Israel ya Allah. Tolonglah anak-anak yatim di Palestina, janda-janda di Palestina, mujahid-mujahid di Palestina yang terjajah negeri mereka oleh orang-orang yang zalim ya Allah. Ilahana, tolong saudara-saudara kami yang terzalimi di Suriah, saudara-saudara kami yang dirampas hartanya, tanahnya, yang difitnah siang dan malam selama bertahun-tahun lamanya. Tolonglah saudara-saudara kami di Yaman yang kelaparan, yang banyak di antara anak-anak kami di sana mati karena kurang gizi dan kelaparan, ya Allah. Tolonglah saudara-saudara kami di Rohingya yang diusir dari tanah nenek moyang mereka sendiri, yang terkena lautan seolah-olah tidak ada satupun darat yang halal bagi mereka, ya Allah. Tidak ada satupun daratan yang halal bagi mereka, ya Allah. Tolonglah kaum muslimin di seluruh dunia, kaum muslimin yang teraniaya, yang terzalimi. Ilahana, ilahana, ya Allah, bebaskanlah Masjid Al-Aqsa dari tangan orang-orang yang zalim. Bebaskanlah Masjid Al-Aqsa, kembalikanlah Masjid Al-Aqsa kepada yang berhak atasnya, kepada kaum muslimin sebagai warisan para anbiya untuk hanya orang-orang yang beriman, ya Allah. Allahumma, jadikanlah negeri kami yang kami cintai ini, Indonesia, negeri yang aman. Jauhkan kami, ya Allah, dari orang-orang yang ingin memecah belah di antara kami. Jauhkan kami, ya Allah, dari orang-orang yang berdengki. Jauhkan kami, ya Allah, dari orang-orang yang ingin mengeruk kekayaan negeri ini. Jauhkan kami, ya Allah, dari orang-orang yang tidak punya niat baik ketika memimpin negeri ini. Jauhkan kami, ya Allah, dari orang-orang yang zalim yang ada di negeri ini. Satukanlah barisan kaum muslimin di Indonesia, ya Allah. Barisan mereka di belakang para ulama, ya Allah. Jangan biarkan kaum muslimin berselisih dengan ulama mereka, ya Allah. Karena sesungguhnya ulama itu adalah pewarisnya para nabi, ya Allah. Siapa yang berselisih dengan ulama, maka dia seperti berselisih kepada Rasulullah SAW. Ya Allah, bimbing dan berilah petunjukmu kepada pemimpin-pemimpin kami. Tidak ada nikmat yang lebih besar yang kau berikan kepada suatu masyarakat selain nikmat ketika engkau bangkitkan di antara mereka seorang pemimpin yang adil, pemimpin yang takut kepadamu, pemimpin yang di awal jabatan dia mengatakan, inni akhafullah, saya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anugerahkanlah iman dan hidayah itu kepada pemimpin-pemimpin kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillah, jamaah sholat yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan ini menjadi semangat untuk kita dalam semakin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum, taqabbalallahu minna wa minkum sholihal a'mal. Kullu 'am wa antum bi khair. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.